dengarkan Radio Gaung Aman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sisa usia kita, kita masih termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendatipun sampai detik ini kita belum berhasil menemukan Allah Subhanahu wa taala, melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah ada. Kita yakin Allah layak disembah. Dan karena itu kita bersyukur menjadi orang yang beriman. Wujud dari iman itu sekarang kita melaksanakan sholat Jumat. 2 rakaat ditambah khutbah Jumat. Dimanapun Anda berada, saya dimanapun saya berada, semua di mata Allah sama karena kita sekarang berada di atas muka bumi-Nya yang indah. Serahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi seperti ini, bahwa dalam kondisi apapun kita masih menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, asalkan kita tidak meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dikodifikasi dalam fikih para ulama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam bahasa Arab tadi khatib katakan i'lamu inna fi hayatikum zad, ketahuilah bahwa dalam hidup kita Allah berikan kepada kita zad, sebuah modal. Kita hidup, kita menjadi orang kaya, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa bercengkrama dengan keluarga, semuanya itu adalah zad. Wa khairu zadi huwa taqwa, dan sebaik-baik modal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat Jumat kita, kendatipun kita laksanakan secara virtual, itu adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri nikmat ini, nikmat iman ini, nikmat Islam ini, yang kemudian berimplikasi kepada nikmat ihsan, yaitu perbuatan baik kepada sesama manusia selagi kita hidup di muka bumi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah berfirman bahwa sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Judul dari khutbah ini adalah bahwa korupsi punya daya rusak yang luar biasa kepada sendi-sendi kehidupan bernegara. Kenapa dimulainya dengan kalimat, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanhadil fahsya wal munkar." Dalil ini adalah menjadi dasar argumentasi bahwa korupsi akan dijelaskan nanti menjadi musuh kita bersama dan ternyata merusak sendi-sendi kenegaraan kita. Terjemahan dari firman Allah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar itu adalah sesungguhnya salat mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalimat yang luar biasa indah dan hebat dari Allah Subhanahu wa taala ini sayangnya tidak mudah diresapi oleh orang-orang Indonesia yang mayoritas tidak bisa berbahasa Arab. Pertama, kebanyakan kita tidak mengerti bahasa Arab. Yang kedua, Kementerian Agama menerjemahkan firman Allah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar ini dengan kalimat sesungguhnya salat mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Apa itu munkar? Kedua kata ini hanya bisa diresapi oleh orang-orang yang mendalami Al-Qur'an sambil mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak mendalami bahasa Arab, tidak mendalami terjemahan Quran asal baca, maka dia akan asal lewat saja. Padahal ketika Allah gabungkan antara fahsya dan munkar, ini adalah pasangan yang luar biasa. Fahsya adalah perbuatan yang bisa dilakukan oleh umat manusia, tapi mereka sesungguhnya tidak tahu apakah perbuatan itu benar-benar mengandung kerusakan, mengandung keburukan. Karena nilai keburukan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberitahu itu lewat para nabinya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 80, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan idz qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi fahsyah tadi, perbuatan keji tadi, dengan mendatangi kaum laki-laki sesama jenis, masa bakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita berdebat, berdiskusi, misalnya tentang hak asasi manusia, sering di dalam forum-forum itu dipertanyakan, apa salahnya kami melakukan hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Toh kami tidak mengganggu kalian. Kami melakukannya di hotel. Kami melakukannya sendiri dan sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perbuatan itu memang tidak bisa dikatakan sebagai buruk dengan logika. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan perbuatan itu tidak baik. Allah lah yang memberi tahu kepada Lut dan umatnya bahwa perbuatan itu buruk. Nah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi perbuatan keji, perbuatan fahsya itu dari mulai berzina misalnya, berjudi misalnya, kemudian perbuatan-perbuatan yang lain yang kita anggap itu semuanya baik, pada Allah katakan tidak baik, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi berbeda dengan munkar. Perbuatan munkar itu diketahui oleh logika manusia. Apa misalnya? Kita membunuh, kita mencuri, kita korupsi, kita mengganggu orang lain, yang tanpa langit memberitahu kita bahwa itu perbuatan buruk, kita sudah tahu. Itu namanya perbuatan munkar. Nah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab suci agama lain, perbuatan fahsya dengan munkar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Lalu apa konteksnya dengan korupsi? Korupsi demikian juga. Ketika korupsi itu dilakukan oleh orang per orang, awal-awalnya mereka katakan itu perbuatan baik-baik saja. Toh kami tidak merugikan siapa-siapa. Contoh yang paling gampang adalah Umar bin Khattab memberikan contoh yang luar biasa. Ketika beliau menjadi khalifah, kemudian datang anaknya di malam hari. Kemudian anaknya berkonsultasi. Umar kemudian bertanya, apakah kedatangan kamu ini urusan negara atau urusan pribadi keluarga? Anaknya yang bernama Abdullah berkata, ini adalah urusan pribadi keluarga kita. Maka Umar bin Khattab kemudian mematikan lampu yang dibiayai oleh negara. Di sini kita bisa berdebat, apakah benar apa yang dilakukan oleh Umar itu adalah korupsi atau bukan. Sama dengan halnya kita, para pejabat negara misalnya, mereka diberikan kendaraan dinas, rumah dinas dan sebagainya. Ketika kendaraan dinasnya itu digunakan untuk kepentingan pribadi pulang kampung misalnya, apakah itu bagian dari korupsi atau tidak? Di sini kemudian kita tidak bisa clear apakah definisi itu masuk dalam korupsi atau tidak. Tapi begitu tindakan mereka jelas-jelas, Tindakan mereka jelas-jelas merusak dan memberikan dampak buruk kepada orang lain, barulah kita bisa mengatakan korupsi. Apa misalnya hilang uang negara, negara dirugikan, rakyat dirugikan, dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita baca catatan antropologi Sodom dan Gomorrah, kenapa perbuatan homoseksualitas terjadi di satu kota, di satu negeri Sodom Gomora. Itu karena terjadi, karena menurut catatan para antropolog, ternyata itu dimulai dari para elit politiknya. Raja Sodom Gomora mengidap penyakit homoseksualitas hanya suka kepada laki-laki, dan lalu berhubungan badan dengan laki-laki. Dan ini tentu saja buruk di mata para bawahannya. Kemudian dia melakukan persuasi kepada bawahannya bahwa perbuatannya adalah baik. Setelah itu, para elit politiknya mengikuti jejak raja ini. Permaisurinya pun sedemikian rupa. Dan seterusnya. Agar perbuatan fahsya ini tampak baik, maka semua rakyat diizinkan untuk melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengapa kota Sodom dan Gomora yang ketika itu dihuni oleh sekitar 100 ribu orang, semuanya mengidap penyakit sosial yang sama, yaitu homoseksualitas dan lesbianisme. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikian juga korupsi. Korupsi terjadi di sebuah negara, bisa kita lacak kalau pemimpin tertingginya melakukan korupsi dulu. Kemudian agar dirinya aman, dia izinkan wakilnya melakukan hal yang sama. Kedua orang ini kemudian agar aman, maka mengizinkan para menteri-menterinya melakukan hal yang sama. Menterinya kemudian mengizinkan para dirjennya melakukan hal yang sama. Semuanya tutup mata. Maka jadilah dari yang paling atas sampai bawah, maka semua orang melakukan korupsi. Dan pada gilirannya, negara ini akan hancur pelan-pelan karena digerogoti oleh sendi-sendi korupsi tadi. Perbuatan korupsi, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bukan hanya berbahaya buat dirinya sendiri, tapi sesungguhnya dia sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati kitab suci yang ketika dia disumpah menjadi pejabat menggunakan kitab suci. Dia kemudian mengkhianati rakyat yang memberikan kepercayaan kepada dia untuk menjadi pejabat publik. Maka sebetulnya seorang koruptor ketika dia melakukan tindakan mungkar ini, dia sesungguhnya pertama berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Dia berkhianat kepada kitab suci yang dia jadikan sumpah. Dia berkhianat kepada orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada dia. Dan dia berkhianat kepada negaranya. Orang-orang berdarah-darah hingga mati membela negara, dia malah menggerogoti negara. Karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saya tidak tahu apakah kalau wacana hukuman mati terhadap para pelaku korupsi akan bisa dijadikan sebagai wacana melanggar hak asasi manusia atau tidak. Tapi argumentasi yang dibangun ini, betapa berbahayanya korupsi, mestinya ini dipikirkan bersama-sama para aktivis HAM. Apakah kalau orang sudah melakukan korupsi yang secara berlebihan, hingga dia membeli kapal, membeli pesawat, dan dia bersenang-senang di atas penderitaan banyak orang, tapi kemudian dihukum hanya sekitar 10-20 tahun. Rasa keadilan itu betul-betul tersayat oleh para pelaku korupsi. Karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa kita ketika sholat kita hendaknya mencegah perbuatan kita dari perbuatan fahsya dan munkar yang sudah dijelaskan tadi. Apa itu perbuatan fahsya? Apa itu perbuatan munkar? Maka hendaknya mari kita tinggalkan korupsi dan jadikan korupsi sebagai musuh bersama. Sebagai penutup dari khutbah pertama ini, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apakah orang bisa selamat dari korupsi? Kalau orang diletakkan sebaik-baik orang ketika diletakkan di sebuah tempat yang semuanya adalah punya mental merusak sebagai koruptor, sebaik-baik orang lambat laun dia akan tertular. Kenapa begitu? Setahun, dua tahun dia bertahan. Di tahun ketiga sangat mungkin dia lumpuh dari gempuran ajakan untuk melakukan korupsi. Kenapa begitu? Biasanya pelaku korupsi akan memandang rendah, akan sinis kepada orang yang tidak melakukan korupsi. Tanda-tanda ini Allah sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ilmu. Wala hudan dan tanpa petunjuk, wala kitabim munuri dan tanpa petunjuk dari kitab yang bercahaya. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 8 ayat surat Al-Hajj ini mengatakan tsania itfihi liyudillan sabilillah. Orang seperti ini biasanya selalu menunjukkan punggungnya kepada orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Lahu fid dunya hizu wa nudhiku yaumal qiyamati adzabal qariq. Orang seperti ini akan mendapatkan kehinaan di dunia dan Allah nanti akan menyiksanya dengan siksa yang pedih di hari kemudian. Apa yang disebut sebagai tania itihil yudilan sabil? Biasanya ketika orang yang sudah terbiasa melakukan bertindak korupsi tadi, ketika diberitahu, maka dia akan melawan. Begitu perlawannya dalam bentuk keengganan temannya sendiri untuk melakukan korupsi, biasanya orang-orang kaya begini akan mengatakan, ah, kamu ini baru 2-3 kali mendengar khutbah saja sudah seperti ustaz. Ah, kamu ini so alim. Ah, kamu ini seolah-olah tidak butuh uang dan sebagainya. Puncak dari tindakan mereka, kemudian dia akan mendiskreditkan orang ini, memindahkannya ke suatu tempat, dan akhirnya orang ini buang dari jabatannya. Lalu berkumpullah sesama orang-orang yang melakukan korupsi itu untuk melakukan korupsi secara jamaah. Inilah dampak dari perbuatan korupsi, merusak mental dia sendiri, kemudian merusak orang lain. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan korupsi tadi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihada wa astagfiru bahali walakum. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.